Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya wanita yang memakai pakaian bercorak? Pakaian? Bercorak. Bercorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun wanita bercorak bukan dilarang, yang dilarang adalah membuat perilaku, suara, tindakan yang membuat orang terjepit nomor kalau bahasa Arab itu seperti gini loh, itu loh, apa itu? Pokoknya ya ter apa sih itu pokoknya? Jadi ya pokoknya jadi wajar norak umum, wajar jadi orang dandanan yang wajar, semua yang wajar itu ada apa? Normal, tidak ada corak. Bukan harus item-item semuanya. Yang pakai item adalah sebuah kemuliaan karena menghindari dari raba tolak-tolak. Tapi tidak usah dikatakan justru gara-gara item itu orang pada noleh. Jangan ngomong begitu sudah. Ini balik bab yang salah tadi sudah. Jadi maksudnya wajar. Tidak membuat dandanan yang membuat orang itu langsung siapa itu? Gitu. Jadi boleh pakai baju bercorak, boleh kan, tapi menutup aurat, jadi tidak menampakkan lekuk tubuh, terhormat. Bajunya adalah memang sesuai dengan bajunya kaum wanita, kalau itu wanita itu adalah baju yang syar'i sudah selesai, tidak usah dipersulit. Tidak ada, tidak boleh pakai baju kuning, merah, putih, kuning, hijau, tidak ada itu aturan, dari mana itu semuanya. Tidak perlu ada fatwa yang aneh-aneh. Tidak ada pakai baju merah, putih, kuning, hijau, itu adalah wajar saja. Masalah. Pokoknya jangan pakai pink di hari tanggal 14, karena haram Valentinan, sudah. Dan termasuk hitam sendiri adalah wajar. Tapi kalau diniati pakai baju hitam gara-gara orang mati, jadi gak benar. Itu tradisi di Persia sana. Ya, jadi kalau ada orang meninggal dunia, gak usah pakai baju hitam. Kalau sudah biasanya pakai hitam juga gak apa-apa. Ada ya kebiasaan? Bela sungkawa pakai baju hitam. Gak usah. Pakai baju apa saja? Baju hitam lah. Kalau kita biasa pakai baju hitam, ya pakai baju hitam. Dan baju yang paling senangi Nabi adalah baju putih. Tapi baju merah, teman, baju batik boleh. Jangan yang biasa pakai baju putih rendahkan yang lainnya. Nabi pernah pakai imamah merah, pakai imamah hijau, pernah. Tapi kebanyakan adalah putih. Ada kesombongan orang yang biasa pakai baju putih. Harus putih semuanya, harus putih, putih, putih. Tiba-tiba ngomong, Buya, ini gimana hukumnya nih Ustadz, ini kok pakai baju batik? Ini depan kita. Ya langsung tak balas. Nabi itu melarang merendahkan orang lain kayak sampean itu. Itu langsung. Kalau dan begituan dia terus begitu. Jadi kalau sudah pakai baju putih, seolah-olah sudah menjadi ahli surga. Kalau melihat orang nggak pakai baju putih, kalau sudah ketemu sama baju putih, lah ini baru benar begini loh bajunya Rasulullah. Kayak Rasulullah. Biasa saja lah. Baju putih memang paling bagus ya baju. Yang biasa pakai baju putih bersyukurlah. Tapi di saat ada orang lihat baju. Kalau bagaimana kalau pengajian diseragamkan kalau bisa, tapi jangan dipaksain. Seragam putih, alhamdulillah. Gara-gara baju putihnya nggak ada, nggak ngaji, rugi saya. Sudah baju merah, putih, kuning, hijau nggak apa-apa. Cuman diupayakan putih adalah masalah keutamaan, kemuliaan. Masalah itu adalah kesombongan. Sudah pakai baju putih, seolah-olah sudah langsung surga, tiket surga punya. Tidak, baju putih adalah keistimewaan, kemuliaan luar biasa. Baik wanita pakai baju apa saja, intinya jangan sampai baju itu adalah membuat orang itu terperanjat atau terus biasa saja ya. Biasanya ada orang caper ya ada. Sebetulnya bukan urusan baju, tingkah lakumu, cara jalanmu, suaramu itu yang dilarang. Sampai Al-Qur'an memerintahkan, Allah memerintahkan istri Nabi, istri wanita-wanita Nabi, la taqdu'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Kalau punya suara itu wajar saja kalau ngomong. Enggak usah dikemenyek-kemenyekin, enggak usah diganjen-ganjenin. Wajar saja kalau ngomong sama kaum laki-laki. Kalau ngomong sama suamimu bebas ngomong gimana saja. Ya kalau sama orang lain, wala takhdha'na bil qaul. Jangan kau lembut-lembutkan suaramu mendayu-dayu, mendesah-desah gitu. Bikin ngeres orang. Haram. Tidak berkenankan suara. Hentakan kaki. Goyang jalan. Biasa saja jalan. Jadi dandanan yang membuat orang, oh itulah yang tidak diperkenankan. Sehingga wanita pergi ke masjid diperkenankan, hari raya Idul Fitri pun wanita dihimbau, datang na'u ibna aku minal masjidi, jangan kau larang wanita-wanitamu dari masjid. Boleh masuk masjid, siapa yang melarang masjid? Ada sekelompok orang melarang wanita masuk masjid. Lupa Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Nabi, la tamna'u ima'aku ma'anil masjidi, jangan kau larang wanitamu dari masjid. Cuman harus ada adab. Yang menjadikan sebab fitnah, menggoda atau digoda, jangan ke masjid. Pakai minyak wangi yang bikin sak masjid pusing semuanya. Dan dananya mabuk semuanya. Ya, jangan ke masjid, di kamar saja. Jadi wajar saja, boleh masuk ke masjid. Sampai istri Nabi pun iktikaf di masjid. Khususnya 10 akhir Ramadan. Bahkan setelah Nabi Muhammad wafat, beliau juga melanjutkan iktikaf di dalam masjid. Jadi masuk masjid adalah boleh. Ada memang sebagian orang yang melarang wanita masuk masjid adalah keunikan yang demikian itu. Masuk masjid tapi harus ada adab dan tata ramanya. Baik.